وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوانا في دين أعزكم الله, insyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Telah kita jelaskan sebelumnya makna ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Telah kita jelaskan makna daripada ibadah dan juga macam-macam ibadah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau membawakan ayat yang berikutnya dalam surah An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat. Rasul tersebut menyeru, "Ani'budullaha wajtanibut taghut." Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut-taghut. Telah kita jelaskan makna taghut. Sebagian ulama ada yang mengatakan taghut itu adalah syaitan. Ada juga yang mengatakan taghut itu kuhan, para dukun, di mana syaitan turun kepada mereka. Ada juga yang mengatakan taghut itu setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, makna-makna yang disebutkan tadi tidak saling bertolak belakang. Saling mencakup satu dengan yang lainnya. Syaitan itu adalah taghut. Begitu juga kuhan, para dukun itu adalah taghut. Dan setiap yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia ridha, itu juga taghut. Adapun yang diibadahi selain Allah dalam keadaan tidak ridha, itu bukan taghut. Seperti halnya Nabi Isa alaihissalam diibadahi oleh orang-orang Nasrani, dinyatakan sebagai Tuhan anak, Trinitas, ada Tuhan Allah, Tuhan ibu, Tuhan anak. Walaupun diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala tapi tidak ridha, maka Nabi Isa bukan taghut. Begitu juga Maryam bukan taghut. Nah, dan makna yang lebih mencakup daripada definisi taghut sebagaimana disebutkan oleh Al-Alamah Ibn Qayyim Az-Zawziyah rahimahullahu taala, taghut yaitu kullu ma tajawwaja bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Setiap perkara di mana seorang hamba melampaui batasannya, apakah dari yang diibadahi, atau yang diikuti, atau yang ditaati. Nah, yang diibadahi seperti misalkan patung-patung, berhala-berhala, maka taghut. Yang diikuti seperti ulama su, ulama yang jelek, ulama yang menyeru kepada kemungkaran-kemungkaran, kesyirikan, kekafiran, kebid'ahan, ketika diikuti sampai melewati batasannya, maka disebut dengan taghut. Atau yang ditaati, seperti para umara, para penguasa yang zalim, apapun yang diperintahkannya, tidak peduli, walaupun itu kemaksiatan, kekafiran, kesyirikan, tetap diikuti. Ya, maka ini bisa dinyatakan taghut. Ini definisi yang lebih mencakup. Ya. Yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya taghut kullu ma tajawaja bihil 'abdu haddahu. Ya. Min ma'budin au matbu'in au muta'. Nah. Kemudian dalam ayat tadi disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul pada setiap dari umat manusia ini yang menyerukan kepada mereka anibudullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut-taghut. Maknanya, beribadahlah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun dijelaskan dalam ayat yang lain. Allah mengatakan, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha." Barang siapa yang mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada an-nafyu, ada isbat, menafikan peribadahan kepada taghut, al-isbat, dan menetapkan keimanan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang pada tali yang kuat yang tidak akan terputus. Para ulama, mereka menafsirkan yang dimaksud dengan urwatul wuthqa, tali yang kuat, yaitu makna la ilaha illallah. Dimana la ilaha illallah, maknanya la ma'buda bihaqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalamnya terdapat dua rukun. Rukun yang pertama an-nafyu, meniadakan sesembahan-sembahan yang batil, la ilaha. Ya. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Rukun yang kedua al-isbat, menetapkan illallah, kecuali Allah. Peribadahan yang hak hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan syarah dari ayat yang dibacakan tadi. Qala Syekh Abdul Rahman Ibnu Hasan al-Syekh rahimahullah ta'ala. Qala al-Imad ibn Kathir fi hadhihi al-ayah. Berkata Imaduddin ibn Kathir dalam ayat ini, wa kulluhum yad'u ila ibadatillah. Semua para rasul menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanha an ibadati ma siwa, dan melarang dari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Falam yazal ta'ala yursilu ila an-nasi rusula bidzalika. Dan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus mengutus para rasul kepada manusia dengan dakwah tersebut. Menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang mereka beribadah kepada selain Allah. Setiap rasul inti dakwah mereka itu sama. Menyerukan tauhid. Melarang manusia daripada kesyirikan. Ya. Dan ini merupakan awal perintah yang ada dalam Al-Quran. Perintah untuk mentauhidkan Allah. Dan awal larangan dalam Al-Quran, larangan dari kesyirikan. Ya. Kalau kita perhatikan, baca surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, akan kita jumpai awal perintah itu, perintah untuk mentauhidkan Allah. Ya. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Apa maknanya? Tauhidkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap perintah untuk beribadah dalam Al-Qur'an maknanya perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wahai sekalian manusia, beribadahlah, mentauhidkanlah Rabb kalian Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ya. Supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dan kalau kita baca lagi terus akan kita dapatkan awal larangan dalam Al-Qur'an, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan kalian mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki. Jangan kalian jadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini awal larangan dalam Al-Qur'an, larangan dari kesyirikan. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala terus mengutus para rasul. Inti dakwah mereka itu adalah dakwah tauhid. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja dan melarang mereka dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mundu hadasa syirku fi bani Adam. Sejak terjadinya kesyirikan pada bani Adam, pada manusia. Fi qaumi Nuh alladhi ursila ilaihim. Pada kaum Nabi Nuh alaihissalam, alladzina ursila ilaihim, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, atau diutuslah Nabi Nuh kepada mereka. Ya. Awal kesyirikan terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ya, di mana berawal dari menggambar makhluk yang bernyawa. Nah, ya. Ketika beberapa orang di antara hamba-hamba yang soleh meninggal dunia, ya, untuk mengenang jasa mereka, ya, dibuatlah gambar-gambar mereka. Nah, walaupun ketika itu tidak diibadahi ketika itu, hanya untuk mengenang jasa mereka saja, ya, dibuat gambar mereka. Ada Waj, Wa, Yagus, Ya'uq, Nasra. Ini nama-nama hamba-hamba soleh pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Ketika generasi ini meninggal dunia. Nah. Ya. Kemudian dibuatlah monumen-monumen mereka. Dibuat patungnya. Ini patungnya. Waj, Wa, Yagus, Ya'uq, dan sebagainya. Tujuannya tadi untuk mengenang jasa mereka. Dibuatkan patung-patungnya, monumen-monumennya. Belum diibadahi ketika itu. Ya. Ketika generasi ini meninggal dunia, datang generasi berikutnya. Mulai ya, pengagungan kepada monumen-monumen tersebut. Wah, ini jasanya sangat besar. Ya. Sehingga kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi mereka. Nah, supaya mereka itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian akhirnya diibadahi. Nah. Ya. Diutuslah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika terjadi kesyirikan tersebut. Ya. Nabi Nuh alaihissalam menyuruh kepada mereka, "U'budullah." Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Malakum min ilahin ghair. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Nuh alaihissalam menyuruh mereka, mereka tidak mengikuti seruan Nabi Nuh alaihissalam. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa wa la yagusa wa ya'uq wa nasra. Ketika Nabi Nuh alaihissalam menyuruh mereka untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan berhala-berhala tersebut, mereka mengatakan, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan wad, suwa, ya'uq, ya, nasra, hamba-hamba soleh yang dibuatkan monumen-monumennya, patung-patungnya oleh mereka kemudian diibadahi. Nah, wa kana awwala rasulin ba'athahu Allah ta'ala ila ahli al-ardh. Nabi Nuh alaihissalam merupakan rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus ke penduduk bumi ini. Ya. Dia rasul pertama bukan Nabi Adam. Tapi rasul pertama itu Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ya. Sehingga ketika di hari kiamat nanti di padang mahsyar, manusia datang kepada Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Ya. Mintalah syafaat kepada Allah untuk kami. Nabi Adam minta uzur. Datang kepada Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, ya Nuh, anta awal rusul. Ba'asallahu ala wajhil ardh. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus ya ke muka bumi ini. Nah, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, awal rasul yang Allah utus ke muka bumi dari kalangan manusia. Di kalangan rasul, ada rasul dari kalangan manusia, ada dari kalangan malaikat. Ya. Jadi kalau rasul, awal rasul yang Allah utus ke muka bumi ini di kalangan manusia adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hingga Allah menutup para nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Ana khatamun nabiyyin. La nabiyya ba'di. Rasulullah yang menegaskan, saya adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelahku. Nah, sebagian salah mengartikan makna khatam di sini bukan penutup, tapi cincin para nabi. Maknanya Rasulullah adalah hiasan para nabi. Yeah. Yang paling indah, yang paling baik di antara para nabi. Sehingga masih ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti pemikiran Ahmadiyah dan yang semisalnya. Ini pemikiran yang sesat, yang batil. Ya. Ketika Nabi mengatakan tadi, ana khatamun nabiyyin, Rasulullah melanjutkan, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Nah, ada lagi yang mengatakan yang dinafikan oleh nabi itu nabi, laki-laki. Kalau nabiyah masih ada katanya. Ya. Ini juga pemikiran yang batil. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memerangi Musailamah Al-Kadzdzab, ya, yang mengaku sebagai nabi, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayat-ayat dan juga hadis sangat jelas sekali bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kadzdzabun dajjal. Ya, pendusta besar. Nah, alladhi tabaqat da'watahu al-insa wal jin fil masyariqi wal magharib. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwahnya meliputi kepada manusia dan jin di timur dan di barat. Ini di antara khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya, bu'itsa ila qaumi khassa. Diutus kepada kaumnya saja secara khusus. Ya, Nabi Musa, Nabi Isa diutus kepada Bani Israel saja. Nah, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kepada manusia saja, kepada bangsa jin pun. Sampai disebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana kisah ya. Sekelompok kaum jin yastami'una al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya. Dan itu bukan hanya kepada bangsa Arab saja. Bangsa Arab atau bangsa Ajam, bangsa asing selain Arab. Ya. Diutus kepada Bani Israel dan juga kepada semua umat di timur dan di barat. Ya. Sehingga barang siapa yang beriman kepada nabi sebelumnya, kemudian ketika diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dinyatakan kafir. Ya. Rasul mengatakan walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa la yu'minu bi ila kana min ahli an-nar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang pun di antara umat ini, baik Yahudi ataupun Nasrani, yang mendengarkanku kemudian tidak beriman kepadaku, melainkan termasuk penduduk neraka. Nah, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Dan tidaklah kami mengutus Rasul sebelummu, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain aku. Fa'buduni. Maka beribadahlah kalian kepada aku. Maka tauhidkanlah aku. Ya. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya inti dakwah para nabi itu sama. Semuanya. Ya. Menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melarang dari kesyirikan. Wa qala ta'ala fi hadhihi al-ayati al-karimah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat yang mulia ini, wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibut tagut, sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat, rasul tersebut menyeru beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut-tagut. فكيف يسوق لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما أبدنا من دونه من شيء. Maka bagaimana mungkin dibolehkan bagi seorang di antara kaum muslimin musyrikin, ya, bagaimana mungkin dibolehkan bagi seorang pun di antara kaum musyrikin, ya, setelah penjelasan ini untuk mengatakan kalau seandainya Allah berkehendak, niscaya kami tidak akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Ya. Ini alasan orang-orang musyrik ketika mereka beribadah kepada berhala-berhala. Ya. Mereka beribadah kepada berhala kemudian berdalil dengan kehendak Allah. Berdalil dengan takdir, mengatakan kalau Allah berkehendak kami tidak akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Bagaimana mungkin dibolehkan alasan seperti ini? Padahal Allah telah menjelaskan bagaimana inti dakwah para nabi, para rasul, yang menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut-tagut. Famasyi'atullahi ta'ala syar'iyyah anhum manfiyyah. Maka kehendak Allah yang sifatnya syar'i pernafikan dari mereka, dari orang-orang musyrik. Kenapa? Li'annahu nahahum an dalika ala al-suni rusulihi. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala melarang mereka dari melakukan kesyirikan-kesyirikan melalui lisan-lisan para rasulnya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki manusia ini ya, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki manusia ini menjauhi kesyirikan-kesyirikan. Ini kehendak Allah yang sifatnya syar'iyah. Dan internafikan dari orang-orang musyrik. Nah, orang-orang musyrik mereka tidak beribadah kepada Allah saja. Ya. Bahkan mereka mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan-peribadahan mereka. Nah, وَأَمَّا مَشِيئَتُهُ الْكَوْنِيَّةُ وَهِيَ تَمْكِينُهُمْ مِنْ ذَلِكَ قَدَرًا فَلَا هُجَّةَ لَهُمْ فِيهَا. Adapun kehendak Allah yang sifatnya kauniyah terjadi di alam raya ini. Ya. Nah, sehingga mereka melakukan kesyirikan. Ya. Yang merupakan ketetapan yang telah Allah tetapkan, fala hujjata lahum fiha, maka itu bukan alasan bagi mereka. Ya. Bukan alasan bagi mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan. Nah, berdalil dengan takdir terhadap kesyirikan yang mereka lakukan. Kenapa? Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan kehendak kepada manusia. Allah subhanahu wa ta'ala pun ya, memberikan kemampuan kepada manusia. Allah memberikan pilihan kepada manusia. Memilih mana yang baik, mana yang jelek. Nah, sehingga jangan sampai berdalih dengan takdir untuk terus-menerus dalam dosa-dosa dan kemaksiatan. Apalagi kesyirikan dan kekafiran. Ini adalah perbuatan orang-orang musyrik disebutkan dalam ayat tadi. Mereka melakukan kesyirikan dan terus-menerus dalam kesyirikan berdalih dengan takdir. Kalau Allah berkehendak, kami tidak akan berbuat syirik. Maka orang-orang seperti ini fihi tasabbuh bil musyrikin, menyerupai orang-orang musyrik. Ketika melakukan kekafiran, kesyirikan, kemaksiatan, kemudian berdalil dengan takdir. Kalau Allah berkehendak, saya tidak akan mabuk. Kalau Allah berkehendak, saya tidak akan mencuri, tidak akan berzina, dan sebagainya. Dalam keadaan dia terus melakukan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Adapun dia berdalil dengan takdir terhadap suatu dosa yang dia telah bertobat darinya, bukan untuk terus-menerus dalam dosa dan kemaksiatan, maka tidak mengapa. Sebelum Nabi Adam alaihissalam, berdalil dengan kesalahan yang dilakukannya dan dia telah bertobat darinya, tidak terus-menerus terhadap dosa dan kemaksiatan tersebut, tidak mengapa. Yang salah itu kalau berdalil dengan takdir untuk terus-menerus dalam dosa dan kemaksiatan beralasan ini takdir Allah. Beralasan kalau Allah berkehendak saya tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan mabuk dan lain sebagainya. Nah, sehingga maksiat ada dua. Ada masyiah syar'iyah, kehendak Allah yang sifatnya syar'i, ini kepada setiap perkara yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berkehendak hamba-hambanya ini beriman. Allah berkehendak hambanya ini bertakwa. Allah berkehendak hambanya ini mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga masyiah yang sifatnya kauniyah, kehendak Allah yang terjadi alam raya ini. Ini mencakup perkara yang dicintai dan juga perkara yang tidak dicintai. Seperti hal yang tadi kekafiran. Ada di antara manusia yang kafir. Ini masyiatullah. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala tapi sebabnya sekauniyah. Yang terjadi di alam raya ini. Di antara mereka ada yang muslim, ada yang kafir. Sekali lagi, masyiah kauniyah ini bisa pada perkara yang dicintai atau perkara yang tidak dicintai. Contoh terwujudnya masyiah al-kauniyah dan masyiah as-syar'iyah. Imannya Abu Bakar. Ya. Terkumpul padanya kehendak Allah yang sifatnya syar'i, keimanan. Dan juga terkumpul padanya masyiah yang sifatnya kauniyah. Terjadi di alam raya ini. Abu Bakar di antara kaum mukminin. Nah, ya. Ada juga yang hanya masyiah kauniyah saja. Kafirnya Abu Jahal. Terjadi di alam raya ini. Tapi bukan kehendak Allah sifatnya syar'i. Ya. Tapi ini sifatnya kauniyah terjadi di alam raya ini. Nah, ya. Pembahasan yang agak panjang tentang masyiah. Masyiatullah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ada masyiah sifatnya syar'iyah, ada masyiah sifatnya kauniyah. Nah, dan sekali lagi, ya, tidak boleh berdalil dengan takdir atau kehendak Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus-menerus dalam dosa-dosa. Kesyirikan, kekafiran, kemaksiatan, dan sebagainya. لِأَنَّهُ تَعَالَى خَلَقَ النَّارَ وَأَهْلَهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ وَالْكَفَرَةِ وَهُوَ لَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka dan penghuninya dari kalangan syaitan dan orang-orang kafir dalam keadaan Allah tidak meridhoi kekafiran kepada hambanya. Tapi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya kauniyah. Ya. Allah menciptakan neraka. Nah, ya. Dan juga penghuninya dari kalangan syaitan dan orang-orang kafir. Padahal Allah tidak meridhoi kekafiran. Walahu fi dhalika hujjatun balighah. Dan pada hal itu di dalamnya ada hujjah yang mendalam wa hikmatun qati'ah dan juga hikmah yang agung. Ada hikmah di balik itu semuanya. Kenapa Allah menciptakan neraka? Penghuninya syaitan dan orang-orang kafir, sementara Allah tidak ridho kepada kafir. Ada hikmah di dalamnya. Ini yang harus kita yakini. Kenapa perkara-perkara yang Allah tidak ridhoi terwujud di alam raya? Seperti tadi misalkan, kafirnya Abu Lahab, kafirnya Abu Jahal. Nah, adanya kekafiran, adanya kesyirikan. Di dalamnya ada hikmah yang besar. Sebagai ujian bagi yang lainnya. Nah, ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل ولهذا قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. نعم. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya Allah mengingkari mereka dengan memberikan hukuman di dunia. Setelah para rasul mengingatkan mereka. Oleh karena itu Allah mengatakan, فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَةُ. Di antara manusia ada yang Allah berikan petunjuk. Dan di antara mereka ada yang berhak untuk mendapatkan kesesatan. Intaha, selesai penukilan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Nah, masih lanjut ayat tadi ketika Allah mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa istanibu tagut. Lanjutkan, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Allah sebutkan hukuman di dunia. Setelah rasul para rasul mengingatkan mereka, mendakwahi mereka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara mereka ada yang Allah berikan petunjuk ketika menyambut dakwah para nabi tadi. Dan di antara mereka ada yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di atas kesesatan. Ini hukuman di dunia. Kesesatan merupakan musibah yang paling besar yang menimpa seorang hamba. Nah, ada pun musibah yang lainnya di bawah musibah qizzatan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah ta'ala. Qultu, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah ta'ala. Wa hadhil ayat tufassirul ayat allati qablaha. Ayat ini menafsirkan, menjelaskan ayat yang sebelumnya. Wadhalika qawlu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Maka di antara mereka ada yang Allah berikan hidayah, dan di antara mereka ada yang tetap kesesatan pada mereka. Fatadabbar, maka tadabburlah ayat itu. Nah, ketika Rasul mendakwahkan tauhid, Allah katakan di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah, dan di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Ini sudah sunnatullah, demikian keadaannya. Ya, walaupun para rasul yang mendakwahkannya. Nah, dan bukan berarti rasul tersebut tidak sukses dalam dakwahnya. Ya, sehingga manusia tidak ikut semuanya. Tidak. Nah, akan tapi sudah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ra'aitu an-nabiyya wa ma'ahu rahat. Aku melihat Nabi bersamanya hanya kisaran 9 sampai 10 orang. Wa nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan. Aku melihat Nabi bersamanya hanya satu orang atau dua orang saja. Wa ra'aitu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Bahkan aku melihat seorang Nabi, tidak ada seorang pun yang bersamanya. Sekali lagi, bukan berarti dakwahnya tidak berhasil, tapi sunnatullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala demikian. Ya. Ketika mendakwahkan tauhid, ada yang Allah berikan petunjuk. Ya. Bagi yang diserunya, ada juga yang tetap dalam kesesatan. Ya. Sehingga ini merupakan penghibur, ya, bagi para duat, nah, para da'i. Ketika mendakwahkan tauhid kepada manusia, jangan kaget ketika banyak di antara mereka yang tidak menerima dakwah tersebut. Nah, ya. Dikatakan disebutkan dalam ayat tadi, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dalat hadhihi al-ayatu ala anna al-hikmata fi irsalir rusul da'watuhum ummamahum ila ibadatillahi wahdah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya hikmah diutusnya para rasul adalah menyeru mereka. Ya, para nabi, para rasul menyeru umatnya untuk beribadah kepada Allah saja. Nah, wan nahyu an ibadati ma siwah, dan melarang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna hada huwa dinul anbiya wal mursalin, dan ini merupakan agamanya para nabi dan para rasul. Ya, agama mereka satu, Islam. Ya, yang isinya memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, melarang dari kesyirikan. Wa in ikhtalafat syari'atuhum, walaupun syariat-syariat mereka berbeda-beda. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap umat kami jadikan di antara kalian syira'atan wa minhaja, aturan dan jalan yang terang. Ya. Masing-masing umat ada syariat-syariat masing-masing. Ada aturan masing-masing. Ya. Tapi dalam masalah agama, ya, sama semuanya. Rasulullah mengatakan, nahnu ma'asyirul anbiya, dinuna wahid wa sara'i'una syatta. Kami segenap para nabi, agama kami satu, Islam. Ya, Islam secara umum mencakup semua agama para nabi. Ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa, "Rabbana waj'alna muslimaini lak." Ya. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami, ya, sebagai dua orang muslim yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wasaw biha Ibrahim bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yeah. Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub mewasiatkan kepada anak-anaknya. Yeah. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini kepada kalian. Maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Sehingga Islam secara umum mencakup kepada semua agama para nabi. Ya, ada pun secara khusus, ya, yaitu yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi secara umum, Islam itu agama semua para nabi. Sehingga Rasulullah menyatakan tadi, kami segenap para nabi, agama kami satu, dan syariat-syariat kami berbeda-beda. Nah, adapun agamanya satu. Dakwahnya sama. Inti dakwah para anbiya, para rasul sama. Mendakwahkan tauhid. Melarang daripada kesyirikan. Wa annahu la budda fil iman minal amal, minal qalbi wal jawarih. Dan sesungguhnya mesti dalam keimanan itu beramal. Ya. Beramal. Nah, dengan anggota tubuh, dengan hati dan juga anggota tubuhnya. Ya. Bahkan iman amal termasuk daripada keimanan. Aqidah al-sunnati wal-jama'ah. Bahasanya iman, al-ittiqad bil-jinan, wal-qalu bil-lisan, wal-amalu bil-arkan. Keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan juga amalan dengan anggota badan. Nah, ya. Orang yang menyatakan bahwasannya amalan tidak masuk ke dalam keimanan, itu akidahnya orang-orang murjiah. Nah, ya, di antara kelompok yang menyimpang dari Islam ini, kelompok murjiah yang menyatakan amalan tidak termasuk ke dalam keimanan. Bahkan, ya, dari yang membantah ucapan ini, sabda Nabi SAW, al-iman bid'u wa sab'un au bid'u wa situna syu'bah. Iman ada 70 atau 60 lebih cabang. Fa'ala qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Masuk dalamnya keimanan ucapan. Wa adnaha imatatul ada anitari. Yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan ini amalan. Ya. Menunjukkan amalan masuk ke dalam keimanan. Wal haya'u syu'batu minal iman. Dan malu merupakan cabang daripada keimanan. Malu amalan hati. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya amalan hati pun termasuk di antara keimanan. Nah, sehingga menyimpang salah, batil yang menyatakan amalan tidak masuk ke dalam keimanan. Wallahu a'lam bishawab, ini penjelasan dari ayat. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Ya, baru dua ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitab tauhid ini. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Ya, ini ayat-ayat yang sangat penting untuk kita hafal. Ya. Nah, modal bagi para dai, para duat mendakwahkan tauhid. Ya, pertama, tujuan diciptakan manusia, ya, bahkan jin dan manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua menunjukkan inti dakwah para nabi, para rasul, menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau membuka kitab tauhid ini dengan ayat-ayat tadi, mengingatkan kita tentang pentingnya tauhid dan pentingnya kita mempelajari tauhid. Nah, والله اعلم بالصواب نكتفي بهنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته